Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagaimana kita ketahui bahwa fikih Al-Imam Al-Bukhari itu ada pada tabwib. Ma fi hadha sahih. Fikihnya Imam Bukhari, pendapat beliau, istimbat beliau itu ada pada judul bab yang beliau sebutkan dalam Sahih Bukhari ini. Sekarang beliau menyebutkan sebuah bab, apa itu pendapat yang menyebutkan bahwa tidak ada wudu yang wajib kecuali dikarenakan apa-apa yang keluar dari kubul dan dubur. Artinya, ketika ada sesuatu apapun yang keluar dari kubul dan dubur, maka inilah yang membatalkan wudu dan yang wajib untuk seseorang berwudu ketika hendak sholat. Kemudian beliau berdalil dengan ayat au jaa ahadum minkum minal ghaid. Ketika seseorang wajib untuk berwudu, kemudian atau wajib untuk bertayamum karena tidak mendapatkan air atau tidak mampu untuk berwudu, berarti kapan? Ketika mau sholat, ya kan? Orang wajib untuk berwudu itu ketika masuk waktu sholat, kan seperti itu ya. Nah, atau ketika tidak ada air, ya berarti bertayamum, wajib bertayamum. Berdalil dengan ayat ini, orang kalau tidak dapat air, ya, kapan dia bertayamum? Ketika dia baru datang dari ghaid. Ghaid itu apa disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari? Wahuwa al-makanul mutmain minal ard alladzi kanu yaksudunahu liqada'il hajah. Tempat yang datar atau rendah dari bumi, dataran, yang dimana tempat ini orang dahulu mendatanginya dalam rangka untuk menunaikan hajah, yaitu buang air. Ya, aula masdumun nisa, kan dalam ayat ini seperti, ayat dalam ayat ini kan disebutkan seperti itu. Nah, faman lam yajid la, ayatnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu La taqrabu shalah wa antum sukara. Kaifa al-ayah? Aw ja'a ahadum minkum minal ghaiti alamastumun nisa. Faman lam yajid. Iman ayatnya itu ya ikhwan? Hah? Aw ja'a ahadum minkum minal ghaiti. Kaifa al-ayah? Ya ayyuhal ladzina amanu. Awal ayat. Awalnya bagaimana? Hah? Nah, idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiakum ila al-marafiq. La. Hah? Nah, wa in kuntum junuban fattahharu. Falam tajidu ma'an. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Seperti itu ya. Apabila kalian junub. Nah, ini yang pertama. Atau kalian ja'a ahadu minkum minal ghaid aw lamastumun nisa'. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudu yang dimana seseorang dalam kondisi ini ketika mau sholat dia wajib untuk berwudu. Ya, yang lain tidak ada. Artinya apa-apa yang keluar dari selain dua jalan, ya, itu tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang dibangun oleh Imam Al-Bukhari berdalil dengan ayat ini. Dan ini pendapat yang rajih. Apa yang keluar dari badan kita selain dari dubur dan kubul atau selain dari kubul dan dubur, berarti kemaluan depan dan belakang, itu tidak membatalkan wudu. Nah, ya, terkait dengan sesuatu yang keluar. Kemudian beliau rahimahullah membawakan sekian asar dari para sahabat dan dari tabi'in yang asar-asar ini sahih semuanya, ya, walaupun disebutkan secara mu'allak, artinya langsung kepada sahabatnya atau kepada tabi'innya tanpa menyebutkan sanadnya. Namun setelah diteliti ternyata asar-asar ini memiliki sanad yang sahih, kurang lebih seperti itu. Di sini disebutkan pertama asar dari Atha. Wa qala Atha fi man yakhruju min duburihi ad-dud aw min dakarihi nahwul qamlah yu'idul wudu. Taib. Kata Atha Ibnu Abi Rabah, orang-orang yang keluar dari duburnya cacing atau keluar dari kubulnya itu seperti kayak kutu kecil. Apa kata beliau rahimahullah? Yu'idul wudu. Mengulangi wudunya. Batal berarti. Keluar cacing, keluar entah kutu kecil, ya pokoknya dari sini kita mengetahui apa saja yang keluar dari kubul dan dubur, termasuk maaf-maaf saja misalnya cairan yang keluar setelah seseorang berjima misalnya ya, entah laki-laki ataupun perempuan. Nah, terkadang keluar lagi. Ya, maka ini pendapat yang rajih mengulangi wudunya. Seperti itu. Walaupun tidak perlu mandi lagi. Ya. Mani yang keluar lagi seperti itu setelah berjima misalnya. Ini yang rajih membatalkan wudu, walaupun apa? Tidak mengulangi mandinya. Seperti itu. Wa qala Jabir ibn Abdillah, idza dhahika fi shalah a'ada shalah wa lam yu'idil wudu. Orang ketika salat tertawa, ini membatalkan salat. Namun kata Jabir tidak membatalkan wudu. Artinya ingin mempertegas wudu itu enggak batal karena sebab ini. Batalnya wudu itu kalau ada keluar, ada sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut, depan dan belakang. Qala wa qala al-Hasan in akhadha min sya'arihi wa azfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a 'alaihi. Apabila dia mengambil dari rambutnya atau memotong kuku atau ketika memakai khuf, coba kita lihat sekarang, orang memakai khuf dalam keadaan dia punya wudu terus dilepas khufnya, apakah itu otomatis membatalkan wudunya ketika dia memakai khuf? Tidak. Nah, fala wudu alaih, maka dia tidak wajib untuk berwudu lagi. Qala wa qala Abu Hurairah, la wudu'a illa min hadatsin. Ini lebih jelas lagi. Tidak ada wudu kecuali dari hadas. Hadas itu berarti sesuatu yang keluar dari hadas asghar ataupun akbar. Keluar dari kubul ataupun dubur. Nah. Qala wa yuzkaru an Jabir. Ini walaupun disebutkan dalam konteks atau sighah tamrid, namun kisah ini sahih dari Jabir ya, dengan sanadnya yang dibawakan oleh para muhaddisin, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, banyak sanadnya. Nah, wasallahu Ibnu Ishaq fil Maghazi. Nah, al-muhim khulasahnya sahih. Dari Jabir bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dahulu di kana fi ghazwati dzatir riqa'. Nah. Ketika di dalam peperangan dzatir riqa', farumiya rajulun bisahmin fanazafahu ad-dam. Faraka'a wa sajada wa madha fi salatihi. Ada seseorang yang dilempar oleh tombak, tertancap tombaknya itu. Fanazafahu ad-dam. Sampai nazif, pendarahan. Masih terus ruku, sujud, dan menyelesaikan salatnya. Artinya apa? Dia salat dalam keadaan berdarah-darah. Keluar salat, keluar darah dalam salat. Terus melanjutkan salatnya. Ini juga banyak pertanyaan seputar mimisan. Ya. Ketika salat kemudian keluar darah dari hidungnya. Walaupun sebagian pendapat mengatakan keluar darah ini membatalkan wudu. Nah. Tapi yang rajih tidak. Ya, karena tidak ada dalil yang menyebutkan keluar darah itu membatalkan wudu. Bahkan sekian perbuatan sahabat yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW menunjukkan, dan juga setelah zaman beliau menunjukkan bahwa keluar darah dalam salat itu tidak membatalkan wudu. Contohnya ini. Kemudian juga waqala al-Hasan, mazal al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Ini kisah, ada sebuah kisah luar biasa. Seorang tadi yang kena tombak ini tadi. Di sini disebutkan, anak enggak usah baca bahasa Arabnya ya. Kesimpulannya, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perangannya singgah di suatu lembah, di suatu tempat, kemudian mengatakan, siapa yang menjaga kita malam ini? Faqama rajulun minal muhajirin wa rajulun minal ansar fabata bifami syi'ab. Maka ada dua orang muhajirin dan ansar. Akhirnya mereka berdua berjaga-jaga di mulut tempat tersebut, artinya di apa namanya, entah semacam gua atau yang semisalnya ya, berjaga-jaga di depannya seperti itu ya. Fakta sama Laila bil hirasah melakukan shift 1, shift 2 dalam rangka berjaga-jaga. Fanama al muhajiri wa qamal ansari yusalli. Maka orang yang dari kalangan muhajirin ini tidur dulu, kemudian yang ansar ini sholat. Faja rajulun minal adu fara al ansariya faramahu bisahmin. Maka kemudian datang dari kalang musuh, ternyata ada seseorang dari musuh melihat orang ansar ini, maka akhirnya dilempar dengan tombak. Fa'asabahu, kena. Fanaza'ahu wastamarra fi salatihi. Lihat, luar biasa. Nah, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dicabut tombak tersebut, lanjut dalam salatnya. Tsumma ramahu bisanin fasana'a kadzalik. Tsumma ramahu bisalis fantaza'a wa raka'a wa sajada wa qada salatahu. Kemudian musuh ini melempar yang kedua kalinya lagi. Maka sahabat Ansar ini melakukan persis yang pertama. Kena lagi, dicabut lagi terus dalam salatnya. Yang ketiga, dilempar lagi sama musuhnya. Dicabut terus dalam salatnya. Rukuk, sujud, dan menyelesaikan salatnya. Summa aiqadha rafiqahu. Kemudian Ansar ini membangunkan temannya dari muhajirin. Falamma ra'a ma bihi minad dima qala lahu lima la ambahtani awwal ma rama. Setelah bangun lihat temannya habis bercucuran darah. Nah, coba dilihat, kena tombak satu, dua, tiga. Ya, enggak heran, darah luar biasa. Ya kan? Wah, tombaknya juga dilempar oleh seorang yang berpengalaman ketika itu. Maka kata sahabat Ansar ini, qala kuntu fi suratin fa'ahbabtu alla akta'aha. Nah, aku ketika saat itu masih dalam membaca surat. Dalam riwayat yang disebutkan itu surat Kahfi. Maka aku ingin untuk aku tidak memutusnya. Tidak heran ketika akhirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, la tasubbu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadihi. Lau anfaqa ahaduh. Lawan pakau ahadukum mithla Uhudin dahaban. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Nah, ini kisah yang mengingatkan pada hadis. Ya, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, jangan ada seorang mencela sahabatku demi zat yang diriku berada di tangannya. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebanyak gunung Uhud, gak akan bisa menyamai mud. Nah, atau nasif setengahnya. Ya, pahala yang kita dapat ini gak akan bisa. Coba lihat. Seperti itu. Sahabat kena tombak, berdarah-darah. Nah, yang dia sebetulnya mendapatkan rukhsah sangat memungkinkan dan sangat boleh untuk dia keluar dari sholat, kena. Coba dibayangin. Nah, orang kena tembak sekarang. Nah, tombaknya juga tombak luar biasa, bukan tombaknya. Nah, akhirnya kita di sini mengakui. Nah, kita dengan kondisi kita sekarang ini semakin paham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kita menyamai. Walaupun kita mau berinfak dengan apa yang kita miliki, sebanyak yang kita miliki. Nah, keikhlasan yang ada pada diri sahabat. Seperti itu. Enggak mau mutus surat. Kena tombak sekali, dua kali, tiga kali. Gak mau dibangunin temennya ini. Nah, bukan karena apa? Gak ingin mutus sholatnya, gak ingin coba lihat cintanya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini orang-orang yang kemudian Allah katakan, radhiyallahu anhum maradu'an. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan benar, dengan betul, dengan tepat, dengan ihkam, dengan ihsan. Orang yang seperti ini orang yang Allah ridha kepada mereka. Kita ketika ingin mengikuti mereka, ikuti seperti mereka. Seperti itu. Kita jadi khawatir. Walaupun kita terus berharap mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, tapi kita khawatir. Karena yang Allah katakan Allah ridha kepada mereka itu adalah orang-orang mereka sahabat dan yang mengikuti mereka dengan persis seperti itu. Dakwah membutuhkan luar biasa. Nah, sementara kita masih ada kemampuan. Mereka itu kualitas dan kuantitas. Enggak jiwanya, enggak hartanya. Kalau kita masih berpikir, ya, mau menginfakkan, mau berbuat, masih ini loh, menimbang-nimbang. Mereka enggak ada, sudah urusan akhirat. Nah, kalau sudah urusannya urusan din, enggak banyak mikir. Kalau sudah jelas perkaranya, kan kisah hijrah itu kan luar biasa. Mereka tinggalkan sanak, keluarga, harta yang mereka enggak banyak mikir. Akhirnya datang ke Madinah dalam kondisi enggak punya, tapi mereka orang yang memiliki tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawari hartanya, ambil. Tawari istri, ini istriku, aku ceraikan, kasih kamu. La dullani ala suq. Nah, tunjukkan aku kepada suk pasar. Luar biasa. Ini orang-orang yang akhirnya Islam jaya dengan mereka. Nah, kalau kita sekarang masih mikir, mau berbuat tuh mikir dulu. Nah, memang kita tidak dituntut untuk berbuat konyol. Ya. Tapi coba ingat. Ya. Enggak bisa kemudian tolak ukurnya itu semuanya akhirnya dunia. Seperti itu. Sudah urusannya agama, urusannya akhirat, Allah yang akan menjadi penolong kita. Yang penting kita yakin. Memang akan ada ujiannya. Hajar alaihassalam. Ditinggal sendirian. Di lembah yang kosong seperti itu. Wanita dia. Ketika tahu bahwa Allah yang memerintahkan perkara ini enggak banyak. Dia mengatakan, "Idzan lan yudayyanallahu abadan." Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami, kata Hajar ibn alaihissalam. Nah, biasa ya. Ini orang-orang yang akhirnya dengan itu Islam berjaya, orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hakadah. Kita dituntut untuk mengikuti salaf sebisa kita. Qala rahimahullah. Wa qala al-Hasan, ma zala al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Masih kaum muslimin di zaman tabi'in salat dalam kondisi mereka terluka. Kita mengetahui bagaimana kisah dari Umar bin Khattab dibunuh ketika salat subuh. Ya. Dibunuh ketika salat subuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi, gulam dari Mughirah bin Syu'bah. Ditusuk ketika salat subuh. Namun beliau lanjutkan sholatnya, beliau selesaikan. Menunjukkan darah yang keluar, itu tidak membatalkan wudhu. Qala wa qala Tawus wa Muhammad ibn Ali wa Ata wa Ahlul Hijaz, laisa fid dam wudhu. Kata Tawus ibn Kaisan wa Muhammad ibn Ali, yang dikenal dengan Al-Baqir ya, keturunan dari Ali bin Abi Thalib, wa Ata dan Ahli Hijaz, tidak ada dalam darah itu wudu. Artinya kalau keluar darah enggak ada wudu. Wa Asara bin Umar basratan fa kharaja min haddam wa lam yatawadda. Diperas atau di ada luka ya, di apa namanya? Intinya ada luka kemudian ditekan, kemudian keluar darah. Dan Ibnu Umar tidak berwudu seperti itu. Wa bazaqa Ibnu Abi Aufa daman famada fi salatihi. Ibnu Abi Aufa ketika itu pernah meludah darah yang keluar ya. Entah penyakit batuk atau penyakit apa saja, tapi tetap apa melanjutkan salatnya. Wa qala Ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajimu laisa alaihi illa ghuslu mahajimihi. Kata Ibnu Umar dan Hasan Al-Basri, orang-orang yang berhijamah ya, berbekam, tidak ada kewajiban untuk dia berwudu kecuali membersihkan bekas apa tempat di bekamnya. Seperti itu, habis dibekam ya sudah dibersihkan saja. Tidak perlu dia untuk berwudu. Sehingga wallahu alam bisawab, apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ayat dan juga asar dan perbuatan dari sahabat di zaman Rasulullah SAW dan setelah beliau, dan juga perbuatan tabi'in, ini memang pendapat yang sangat kuat. Walaupun banyak juga pendapat dari kalangan ulama yang mengatakan darah itu membatalkan wudu. Namun wallahu alam bisawab, ma dhahaba ilaihi al-imamul Bukhari, hadza huwa ar-rajih. Atau yang Imam Bukhari berpendapat dengannya, ini pendapat yang rajih. Nah, wallahu alam bisawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Apa hukum mancing ikan? Karena dalam proses memancing ikan, kita mencari cacing, lalu cacingnya dikaitkan, dikail, lalu umpan dilempar ke sungai atau danau. Jika umpan dimakan ikan, kail tersebut menusuk rahang ikan. Apakah hal seperti ini dzalim kepada ikan dan cacing tersebut? Sudah enggak usah jelaskan proses, sih sudah paham semua. Mancing ya, sudah dicantolkan. Ya. Cacing nanti ya sudah ya, mas seperti itu sudah mancing ya, artinya lah mas, sudah itu memancing ini sudah sejak berabad-abad dahulu. Nah ya, apa enggak lebih zalim nih daripada kita melepas anjing anjing tuh gigit hewan buruan itu, coba lihat ini enggak kalah menyiksa ini. Dolim enggak kira-kira kita? Sudah ya ikhwannya seperti ini mah. Nah yang penting kita mancing memang bukan untuk sekedar hobi. Artinya begini, ada orang hobi mancing. Ya, paham hobi mancing, dapat dibuang, dapat dikembalikan. Nah ini gak benar yang seperti ini. Nah ini menyiksa. Nah, tapi mancingnya memang untuk dimakan, dikonsumsi, atau untuk kebutuhan yang lain. Dia butuh untuk memberi makan apalah hewan peliharaannya atau yang lain, labas insya Allah gak ada masalah. Dolim kepada ikan dan cacing. Nah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dialah Allah yang menciptakan bagi kalian. Apa yang ada di seluruh muka bumi ini memang Allah silahkan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, memang Allah ciptakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian manusia. Seperti itu. Ya, dengan berbagai macam teknis dan caranya. Nah, memang gimana coba mancing ikan yang enggak menyiksa, ayo. Pakai jaring, kan gelagapan tuh. Di udara kan enggak di air tuh. Wah, coba antum masukkan ke air. Tersiksanya luar biasa. Ini sekarang ikan taruh di udara. Nyiksa enggak itu? Ya sudah, ikhwan. Nah, mancing ya, bismillah. Bolehkah berbicara saat wudu? Boleh insya Allah lah. Seperlunya, seperlunya saja. Kalau memang diperlukan. Berbicara dalam wudu tidak membatalkan wudu. Nah. Yang penting ya jangan sampai akhirnya membuat lupa dari wudunya. Seperti itu. Bolehkah menjawab salam dari dalam kamar mandi? Lah, Rasulullah SAW dalam satu ketika buang hajat, di dalam tentunya tempat buang hajat, ada orang yang mengucapkan salam tidak dijawab. Selesai keluar baru kemudian menjawab salamnya dan meminta uzur karena beliau sedang di dalam atau sedang menunaikan hajat. Jangan dijawab. Kecuali ada maksud menjawab salam tersebut karena khawatir tertinggal. Ada maslahat yang memang atau ada mudarat yang dikhawatirkan. Naik bis rombongan dicari penumpangnya, kamar mandi digedor, nggak ada jawabannya, sudah tinggal akhirnya. Seperti itu mungkin dalam kondisi seperti itu kasih isyarat artinya walaupun nggak harus dengan salam. Nah, tapi hukum asalnya tidak. Adakah tuntunan syari dalam ikhtiar untuk mengatur jarak kelahiran anak? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Ya. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan tentang penyusuan, haulaini kamilaini liman aradan yutimar radha'ah. Baik, ayat yang pertama Allah sebutkan begini. Menyebutkan tentang seorang ibu. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha 40 sanatan qala rabbi auzini ila akhir ayat. Ceritakan tentang seorang wanita, bagaimana wanita itu seorang ibu susah payah terhadap anaknya, mengandung, menyusui dan yang lainnya. Hamilnya sampai masa menyapih ya. Itu 30 bulan. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan liman haulaini kamilain. Seperti itu. Menyusui 2 tahun penuh. Dalam ayat ini yang tadi pertama hamil sampai menyusui itu 30 bulan. Dari ayat ini ada beberapa faedah yang kita ambil. Bahwa yang pertama, Bah, orang perempuan hamil itu masa tercepat dia bisa melahirkan itu 6 bulan. Karena 30 bulan, kalau menyusuinya 2 tahun, berarti kan 24 bulan. Berarti hamilnya berapa bulan? 6. Ya, 6 bulan. Kan seperti itu. Sehingga ketika ada wanita yang melahirkan, tentunya kondisi normal ini ya, bukan karena jatuh akhirnya keluar janinnya. Ketika ada wanita menikah sebelum masa pernikahan 6 bulan berlalu, kemudian dia melahirkan anak zina. Nah, tapi wanita menikah kemudian 6 bulan kemudian melahirkan, memungkinkan sudah seperti itu. Selama bapaknya ada dan mengakui bahwa itu istrinya, selesai. Nah, jangan dicurigai, wah ini MBA. Nah, ya, memungkinkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya karena memang Allah, kita harus pahami, tidak ada apa yang disebutkan dalam Al-Quran, wala harf, sebuah huruf pun. Allah sebutkan tanpa ada maksud. Ya, ayat Al-Quran yang Allah sebutkan semuanya itu satu huruf aja. Atau kalau memang bisa huruf itu dibelah, setengah huruf aja. Enggak mungkin Allah menyebutkan, berfirman dengan huruf tersebut tanpa ada maksud atau hakadha, tanpa ada hikmahnya dan tujuannya. Ya, termasuk sini. Nah, 30 bulan. Dari sini juga para ulama mengambil istimbat. Ya. Walaupun boleh, kalau dikatakan boleh-boleh. Namun, ya, masa jarak yang bagus untuk seorang wanita hamil lagi, itu antara 30 bulan, ya, atau 2 tahun setelah melahirkan, atau 2 tahun menyusui. Nah, ya. Jadi kalau misalnya hamilnya itu 9 bulan, ya yang paling bagus hamil lagi itu ya setelah 21 bulan berikutnya. Karena salasuna syahra. Nah, ya. Atau ya mau sampai menyusui anaknya tersebut penuh 2 tahun. Seperti itu. Ini Allah menyebutkan seperti itu. Ya, hamil dan sampai fitom menyapih itu waktunya 30 bulan. Mau hamil lagi jangan terburu-buru. Seperti itu. Ya. Nah, terlepas dari medis menyebutkan bahwa memang anak yang kehamilannya itu terlalu cepat jaraknya itu katanya entah kecerdasannya atau apanya berkurang, ini urusan lain lah. Kalaupun benar, ya sudah. Ya, kita juga enggak akan menolaknya. Tapi kalaupun tidak, kita tidak terlalu terpaku pada ini, medis. Walaupun ya mereka punya alasan yang kuat. Namun ini ayat mengatakan seperti itu. Nah, ya. Jadi permasalahannya la tafrid wa la ifrat. Nah, kalau sebelum 30 bulan gimana? Ya enggak apa-apa. Lalu ini ayat juga Allah hanya mengkhabarkan. Namun akan Allah tidak menyebutkan sia-sia seperti itu saja. Nah, ya. Makanya kemudian para sebagian ulama beristimbat, ini istimbat yang sangat kuat. Orang hamil lagi itu tunggulah 30 bulan setelah mulai pertama awal hamil. Kalau mau pingin hamil lagi. Nah, kalau bisa 2 tahun menyusui, ya ini bagus. Sebelum itu, ya enggak ada masalah. Tapi kita sekarang berbicara yang paling afdol, nah seperti itu. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau perempuan itu masih mampu dari sisi kesehatan, medis, tidak ada masalah. Ya, jangan KB, artinya jangan meniatkan untuk memperlambat-lambat keturunan, mengurangi keturunan, apalagi membatasi. Seperti itu. Nah, 2 tahun selesai sudah, selesai menyusui sambil menunggu masa tarbiyah. Ya kalau mau cepat-cepat 30 bulan sejak awal hamil tadi itu. Terus kemudian tapi sudah sehat, enggak ada masalah, anak sudah besar, masih enggak ada ikhtiar untuk hamil lagi. Enggak ada ikhtiar untuk hamil ya. Karena perkara hamil apa tidak, ya sudah ruh Allah yang menentukan takdirnya. Tapi enggak ada usaha lagi untuk hamil lagi, hadza khata. Nah. Ya. Tandimun nasl ini boleh mengatur, boleh. Tapi kalau sudah membatasi tahdidun nasl haram. Ya sampai para ulama membatasi keturunan ini haram. Nah, maka permasalahannya la tafrid wala ifrad. Jangan perhitungan. Seperti itu. Kerjaan masih lo. Kamu itu rezekinya kurang karena enggak anak enggak ada. Seperti itu. Mau rezeki tambah ya tambah anak lagi. Nah, ya. Orang sebagian hitung-hitungannya ini enggak mau capek, uang dari mana, kemudian apa lagi? Enggak mau ruwet. Akhirnya enggak hamil fulan, kenapa enggak? Ya trauma dengan kehamilan sebelumnya atau memang medis mengatakan sudah enggak bisa, dokter muslim sudah mengatakan jangan. Seperti itu. Ya, hati-hati ya ikhwan. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga itu tadi. Ya. Baik. Ustaz, bagaimana hukum mengkonsumsi cacing dalam rangka pengobatan? Nah, siapa yang bisa menjawab? Mengkonsumsi cacing dalam rangka pengobatan. Ini sudah kita bahas. Ya. Entah di Daras Al-Barokah kalau enggak salah. Di sini juga ya. Nah. Apa hukum mengkonsumsi cacing? Ah, Azwar. Hah? Abu Qais. Dihindari. Kalau enggak bisa dihindari boleh. Hah? Tidak haram. Namun dihindari. Kalau disembelih, karena tidak bisa disembelih secara syar'i, maka dihindari. Namun tidak haram, boleh dimakan kan gitu. Kan nggak haram, tapi ya dihindari gitu. Makruh. Ya, nah, hati-hati ya ikhwan ya. Nah, Akh Salman, haram. Kenapa alasannya? Enggak boleh. Hah? Kenapa? Kenapa? Termasuk hewan yang tidak boleh dimakan. Kenapa kok tidak boleh dimakan? Hah? Nah, ahsanta ya. Ini waktu itu sudah ana sudah jelaskan panjang lebar ya. Hati-hati dalam ya, makanya ilmu itu di murojaah lah. Ya, kalau enggak nanti setengah yang diambil tadi ini. Rokok apa hukumnya Ustaz? Makruh, dihindari. Tapi enggak haram. Kan sudah kita jelaskan, hewan apa saja itu dia boleh untuk dimakan apabila dia meninggal dalam keadaan dia mati sesuai syar'i. Berarti gimana mati sesuai syar'i? Disembelih. Sapi kalau ketabrak, belum sempat disembelih, kemudian dia mati, boleh enggak kita makan? Kan enggak boleh. Intinya apa? Harus disembelih. Atau berburu dengan anjing atau ditembak dengan mengucapkan bismillah dengan rinciannya yang di sini bukan tempatnya ya. Tapi intinya dengan cara-cara dia mati itu dengan cara-cara yang syar'i. sembelih atau buruan atau ditembak dengan mengucapkan bismillah, ditombak dengan mengucapkan bismillah untuk hewan liar loh ya, hewan buruan. Nah, maka kembali kepada cacing. Cacing ini bisa enggak mati dengan kondisi yang syar'i gitu loh. Disembelih, keluar darahnya, karena inharud dam itu syarat dzabh. Inharud dam, darah apa? Mengucur, muncrat. Nah, cacing ada darahnya enggak? Ada pun darahnya gimana dia? Nah, memang orang yang memproduksi cacing itu sembelih satu-satu cacingnya? Kalaupun anggap ada darahnya gitu. Ya. Nah, sehingga barakallahu fikum, hewan apa saja ketika dia meninggalnya bukan dalam kondisi syar'i, maka itulah yang dikatakan dengan bangkai. Hukum asalnya bangkai itu apa? Haram. Sampai datang nas yang mengatakan bangkai itu halal. Hah? Apa itu? Uhillat lana maitatan wadaman. Dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Kan seperti itu. Apa dua bangkai itu? Al-hut wal-jarot. Ikan dan belalang. Ini yang datang nas menyebutkan bahwa bangkai itu halal. Ikan dan belalang. Sehingga selain ikan dan belalang, apabila itu dia bangkai, maka dia itu haram. Seperti itu. Ya. Paham ini ya. Sehingga cacing, ya sudah kita tinggal kita terapkan saja. Bisa enggak dia dibunuh dengan cara syar'i? Seperti itu. Sembelih, enggak. Buruan, dia diburu. Dilepas anjing untuk Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Memang sebagian ada yang mengatakan boleh, namun yang lebih ada yakini karena sampai sekarang ana enggak menemukan apa yang bisa membolehkan cacing itu dimakan gitu loh. Ya, sehingga pendapat yang tentang cacing itu haram ini jelas. Nah, barakallahu fikum. Apa hukum membaca Al-Qur'an? Maksudnya bagaimana ini? Apa hukum membaca Al-Qur'an? Di dalam sholat atau hukum asalnya atau bagaimana ini maksudnya pertanyaannya apa? Hukum membaca Al-Quran ya intinya bagus. Bisa wajib, bisa mustahab. Seperti itu. Wajib ketika sholat, ketika membaca Al-Fatihah. Mustahab ya dalam kondisi hukum asalnya yang lain. Wajib ketika seorang bernadar membaca Al-Quran misalnya. Seperti itu. Bisa haram. Terlarang. Ketika apa? Sujud, rukuk, enggak boleh seorang membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Bisa makruh. Apa? Ketika dia dalam kondisi junub misalnya. Namun hukum asalnya ya bagus membaca Al-Qur'an. Utamanya besar. Wajib ketika dalam sholat. Nah. Apa hukum sikat gigi di siang hari puasa, baik itu puasa sunnah ataupun wajib? Enggak ada masalah insyaallah sikat gigi. Yang penting jangan sampai apa itu pasta giginya tertelan atau terhirup. Nah, kalau yang mau cari selamat ya sikatan nggak usah pakai pasta gigi ketika puasa. Kalaupun mau pakai pasta gigi ya hati-hati seperti itu. Yang lebih nyaman ya pakai siwak, ya yang dari pohon arok, ya siwak yang ma'ruf. Intinya nggak ada masalah sikat gigi ketika puasa. Dulu ana sering membuat cerita dusta untuk seru-seruan. Sekarang setelah ana mengaji dan ana tahu hukumnya, ana takut itu jadi dosa jariah bagaimana? Mohon menjadi dosa jariah bagi ana. Mohon nasihatnya. Ya sudah tobat. Tobat nasuha seperti itu. Dan sebisa mungkin menjelaskan kepada orang-orang yang dahulu dia suka bercerita bohong tersebut. Bahwa itu ternyata hukumnya haram. Nah, baik. Terakhir ya. Ini terakhir ya. Nah, fadal. Apa? Rasulullah. Dua pahala, 50. Bukan dua lagi. Lima puluh. Bukan dua pahala lagi. Khamsina ajran minkum. Ya. Kenapa hadisnya? Nah, pertanyaannya dia, Rasulullah menjelaskan sahabatnya di akhir zaman nanti orang yang melakukan sunnah, beramal itu mendapatkan 50 pahala dari kalian. Apakah hadisnya sahih? Sebenarnya ulama mendhaifkan hadis ini. Dan dari Imam Ahmad Daruqutni sebagian mensahihkan. Anggap hadis itu sahih, maka dikatakan itu dari sisi kuantitas la kualitas. Dari sisi apa? Jumlah, tapi kalau dari sisi kualitas enggak akan bisa menyamai sahabat abadan. Nah, seperti itu. Kalaupun anggap itu hadis itu sahih, ya, bisa saja dari sisi kuantitas, ya. Orang punya 2 mobil, 3 mobil, 5 mobil, 10 mobil. Ini kuantitas nih. Yang ini cuma punya motor satu. Satu motornya. Tapi yang ini mobilnya apa? Pajero. Panas di jero. Tahu? Tahu mobil Pajero? Ya, yang harga 10 juta, harga 15 juta. Punya 10. 15 jutaan. Ini motornya Harley Davidson. Ayo, kalau sudah akhirnya di total, mana akhirnya lebih berharga? Hah? Ya kan? Motor satu cuma. Nah, kurang lebih gambarannya, walaupun gak artinya, tapi ini memberi gambaran gitu loh, bahwa sahabat tuh mungkin dari sisi kuantitas, ya, skala dengan yang lainnya. Seperti itu. Tapi kualitasnya gak bisa tertandingi. Sehingga akhirnya ujungnya ya sudah sahabat lebih afdol. Seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib terakhir ini. Sikap makmum ketika sholat subuh di belakang imam yang melakukan kunut subuh. Apakah mengikuti imam, mengangkat tangan dan mengucapkan amin atau diam dan tidak mengangkat tangan? Pendapatnya Syekh Utsaimin wajib ikut. Katanya Syekh bin Bas boleh untuk ikut. Nah. Kenapa? Al-khilafu syar. Perselisihan itu syar, kejelekan. Nah, kata Syekh Utsaimin wajib ikut. Walaupun dia karena dia meyakini bahwa kunut subuh itu bid'ah. Nah, kalau kata Syekh bin Bas, boleh untuk ikut. Nah, walaupun anak pribadi lebih meyakini apa yang dibawa oleh Syekh, apa yang diyakini oleh Syekh Mukbil, bahwa yang seperti ini kita tidak perlu mengikutinya. Diam, sudah enggak perlu ikut angkat tangan. Seperti itu. Kenapa? Karena ini tambahan gerakan dalam sholat. Imam kalau melakukan gerakan atau perbuatan dalam sholat yang tidak ada tuntunannya, sholatnya subuh 3 rakaat, kan kita enggak boleh ikuti. Kan seperti itu, ya kan, dan yang lainnya. Tapi al-muhim, masalah-masalah khilaf, ya, kita tidak bisa mengingkari orang yang mengikuti mengangkat tangan atau dan mengamini tersebut. Ini pendapat para ulama, ya, seperti itu. Berat untuk kita ingkari. Walaupun anak pribadi cenderung mengikuti pendapat, ya sudah, enggak usah. Tapi ketika ada di antara kita yang mau mengikuti pendapat Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas, ini pendapat yang kuat. Anak tidak bisa mengingkarinya. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.